Apa komentar Anda, Bapak Ahmad? Halo. Ya, silakan Pak Ahmad. Selamat siang. Siang, silakan. Jadi saya berkomentar ringan aja. Sebetulnya mau ada fiskal, mau nggak ada fiskal, saya pikir kalau orang melancong itu kemana aja, asalkan dia punya duit, bebas-bebas aja ya. Artinya tidak terpatokan pada persoalan fiskal gitu loh. Ya itu aja. Oke, terima kasih Bu Mega. Silakan Ibu. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu udah bagus. Cuma kenapa yang mesti harus MPWP aja, yang punya MPWP, kenapa gak dibebasin semuanya? Oke. Ibu terima kasih. Bapak Jeffrey. Halo. Silakan Pak. Halo, selamat sore. Iya. Saya cuma bingung aja gini ya. Kalau gak salah fiskal itu kan memang sudah terhitung dalam pajak. Jadi kalau memang misalkan kita dalam satu tahun ada beban pajak itu sekitar anggap aja 5 juta. Kemudian karena kita sudah bayar fiskal itu dipotong dari 5 juta. Kalau saya tidak salah, mekanismenya kan memang seperti itu. Jadi kalau ini dibebaskan itu apa? Ya sama aja sih menurut saya jadinya. Nah, kita aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Renald. Ya, mendapat saya, Bu, ya. Sebab pemerintah ini menghambur-hamburkan uang, Bu. Ya, aturnya dari sektor pajak ada satu income ya, dari buat income gitu buat pemerintah di sektor pajak ya. Justru di sini pemerintah menghambur-hamburkan uang loh dari sektor pajaknya gitu, Bu, ya. Okay. Income buat, seharusnya income, menambah income pajak gitu ya, Bu, ya. Terima kasih gitu aja, Bu, ya. Baik. Bapak Agus, ya, selamat sore, ya. Silahkan, ya. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya, karena sebenarnya mungkin pertama memang tidak harus dibatasi yang punya NPWP. Karena sebenarnya ke luar negeri itu kan bukan semata-mata orang itu wisata gitu ya. Ada juga konteksnya dia membangun network, membuka wawasan dan segala macamnya. Dan itu satu hal yang menurut saya positif gitu. Jadi baik sih, terima kasih. Oke.